Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan acara penyejuk hati ini kita merenungkan satu ayat satu hari, insyaallah akan menyejukkan hati kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki surat Al-Kahfi ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal syimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah may yahdillah fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam artinya, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan firman ini yaitu untuk mengingatkan kita lagi tentang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pada masa ini adalah pada masa di antara zamannya, masanya Nabi Isa alaihi salam, dan sebelum datangnya masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada masa itulah yang disebutkan ada orang-orang yang beriman, disebutkan dalam kisah ini adalah pemuda Al-Kahfi, yaitu pemuda-pemuda beriman. Dikatakan Kahfi adalah identik dengan gua yang ditunjukkan Allah kepada mereka agar mereka dapat menyelesaikan tugas mereka di sana. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya yang tiada terhingga. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kehangatan dengan melalui sinar matahari terdapat dari lubang kecil dari gua tersebut, sehingga menghangatkan mereka, sehingga mereka tidak akan pernah merasakan lembab di dalam gua itu. Padahal gua itu tempatnya adalah sangat kecil, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan menjadi luas yang mereka merasakan tidak pernah sempit di dalamnya. Dan ini gua tersebut berada di negeri Yordan, dan orang-orang banyak melakukan sebelum perjalanan umroh mereka singgah dulu ke sana melihat tentang gua Kahfi tersebut. Setelah itu bisa dilanjutkan menuju kepada Laut Mati, Bahrul Mayit. Kenapa dikatakan Laut Mati? Karena kadar garamnya yang sangat tinggi, sehingga orang yang tak pandai pun berenang di sana bisa terapung ke atas laut. Maka ibaratkannya orang mati. Itulah dia yang disebutkan dengan Bahrul Manyit tersebut. Ada Bahrul Ahmar. Bahrul Ahmar itu bukan karena ada tumbuh-tumbuhan yang di laut yang berwarna merah, tapi itu melalui kisah pada masa itu. Fa'arsalna alaihim al-jara'id, Allah mengirimkan utusannya belalang, al-kummal serangga, turdafadi, terus itu adam tufan, banyak sekali yang Allah kirimkan karena banyak sekali peristiwa-peristiwa di laut itu, sehingga seakan-akan disitulah tempatnya Allah memberikan azab, sehingga dikatakan laut itu adalah laut merah, layaknya seperti Nabi Musa ketika mereka itu dikejar Fir'aun, maka itu sudah terletak di laut merah. Maka orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala bersama Fir'aunnya mati ditelan oleh laut merah tersebut. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya orang kalau tidak mendapatkan petunjuk Allah, maka dia sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu adalah sangat penting. Untuk itu sudah ada narasumber kita di sini, Ustaz Perdana, yang akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-17 ini kita mendapatkan gambaran betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertepi. Betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat diimbangi, dan Allah Maha bijaksana di dalam menentukan sesuatu. Wa tarasyamsa iza tala'at tazawwaru 'an kafihim zatal yamini wa iza gharabat taqriduhum zatal shimali wa hum fi fajwatin minhu. Di dalam gua itu ketika matahari terbit, maka matahari itu akan condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan ketika terbenam maka sinar matahari juga akan masuk di sebelah kiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan matahari ke dalam gua itu? Karena matahari itu adalah sumber kehidupan. Coba bayangkan, tidak akan mungkin bisa seseorang bisa hidup sehat, bisa hidup lebih baik kalau ternyata dia tidak kena sinar matahari. Dan Allah menjaga kekuatan para pemuda Ashabul Kahfi yang tidur itu dengan cara menjaga kesehatan mereka dengan memasukkan sinar matahari. Jadi matahari terbit pada pagi hari itu masuk ke dalam gua itu, dan matahari terbenam juga cahayanya masuk ke dalam. Ya, jadi sumber kehidupan itu tetap ada, dan inilah yang membuat suasana gua itu tetap sehat. Ya, coba bayangkan kalau hanya gelap tidak masuk sinar matahari, maka dikhawatirkan ya bahwa gua itu tidak akan sehat, sanitasinya tidak bagus, dan yang lebih parah daripada itu, gua itu akan didiami oleh makhluk-makhluk ya, binatang-binatang yang berbahaya. Kala jengking itu kan sukanya di tempat lembab. Ya, ular pun bisa masuk di situ karena gelap ya, dan sebagainya, luntir ya, kelelawar bisa masuk ke situ dan akan menimbulkan kebisingan. Tapi karena suasananya adalah suasana hangat, suasana baik, maka binatang-binatang yang berbahaya tidak masuk. Subhanallah, Allah menentukan dengan kekuasaannya membuat mereka mampu tidur itu dengan cara sehat dengan memasukkan sinar matahari. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa kalau buat rumah hendaknya yang bisa masuk sinar matahari. Ya, kalau bisa masuk dua-dua sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam ini. Rumah yang baik itu adalah rumah yang terkena sinar matahari masuk ke dalam rumah, sehingga akhirnya rumah itu menjadi sehat. Jangan buat rumah matahari terbit tak masuk, matahari terbenam pun tak ada masuk, gelap ya setiap saat hidup lampu rumah itu. Belum lagi ventilasinya yang tidak baik ya, tidak ada, semua ditutup karena pakai AC. Ini sudahlah akan bisa membuat kondisi si penghuni rumah itu akan menjadi sangat berbahaya ya, mudah rentan terkena penyakit. Ya, di sinilah kekuasaan Allah ya. Jadi Allah menjawab bagaimana yansyur lakum rabbukum mirahmati. Bagaimana Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada pemuda Ashabul Kahfi ketika mereka tidur. Salah satunya adalah dengan matahari tersebut. Ya, jadi menjadi pelajaran kepada kita semua, inilah kekuasaan Allah yang tidak bertepi, yang mampu membuat mereka akhir para pemuda Ashabul Kahfi itu tetap berada dalam kondisi yang baik. Ya. Kemudian Zalika min ayatillah. Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa Allah selalu menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Ya, jangan terlalu jauh mengambil tanda kekuasaan Allah. Tidak usah menunggu sampai UFO jatuh ke bumi baru kemudian tercengang, oh ini kekuasaan Allah. Tidak perlu harus menunggu awan itu berbentuk bacaan Allah baru kemudian tercengang-cengang, hebat sekali Allah. Tidak perlu harus melihat ada pohon yang kemudian bertuliskan Allah dan Muhammad Rasulullah baru kemudian meyakini, karena sebenarnya diri kita sendiri sudah mengandung segala tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Berkali-kali Allah ingatkan, tinggal kita sendiri bagaimana mencoba untuk menyadari hal itu. Karena kekuasaan Allah sangat banyak pada diri kita, dan kalau ada seorang manusia yang tetap dalam kekuburannya, itu artinya segala kekuasaan Allah sudah tertutup dari matanya. Iya, terima kasih kepada Ustadz Perdana yang telah luas menjelaskan. Baiklah, kita dalam kesimpulan. Pertama, sebelum kesimpulan ini, saya ingin menjelaskan arti kata fajwah. Fajwah itu adalah ruangan yang luas, tapi yang dimaksudkan ruangan yang luas ini yaitu ruangan yang ada di dalam goa tersebut, makanya disebutkan namanya fajwah. Fajwah disitulah tempat mereka itu istirahat, maka itu adalah berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah menggerakkan dan memasukkan sinar matahari ketika itu idza tala'at, ketika terbit matahari, wa idza gharabat, itu adalah berkah dari limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan sinar matahari, kita jangan merasakan itu adalah musibah, tapi itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan merasakan bahwasanya Allah itu akan menjadi petunjuk kita, karena Allah lah yang memberikan petunjuk. Mudah-mudahan kita dapat merenungkan ayat ini, semoga kita mendapat berkah limpahan rahmat Allah sebagaimana orang-orang yang beriman, pemuda-pemuda yang beriman yang disebut Ashabul Kahfi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustadz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.